Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd, kita akan memulai kajian dengan materi yang baru, yaitu akan belajar nawaqidul Islam, yang artinya pembatal-pembatal keislaman, karya Al-Imam Al-Mujaddid Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi Al-Najdi Rahmatullah Alayh, dengan bantuan syarah dari Al-Allamah Al-Syeikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah. Kata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah memohon pertolongannya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, memohon pertolongannya dalam menulis kitab ini dari awal sampai akhir agar selesai dengan sempurna. I'lam anna nawaqid al-islami 10 nawaqid. Ketahuilah bahwa pembatal-pembatal Islam, keislaman, ada 10 pembatal. Ya. Jadi di kitab beliau, beliau menyebutkan 10 pembatal. Ini kitab yang akan kita pelajari. Ya. Nawaqidul Islam. Nawaqid. Nawaqid itu dalam bahasa Arab ya itu jamak, ya mufradnya naqid, ya naqidun artinya pembatal, mufradnya naqidun pembatal, nawaqid berarti pembatal-pembatal, karena pembatal keislaman itu banyak, ya jadi dalam bentuk jamak nawaqid. Nah, seperti istilah nawaqidul wudu, ya nawaqidul wudu'i, ini pembatal-pembatal wudu. Naam. Pembatal-pembatal keislaman, nawaqidul Islam, juga disebut, ya kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, juga disebut asbabur riddah. Nah, juga dinamakan asbabur riddati, faktor-faktor penyebab kemurtadan. Faktor-faktor penyebab kemurtadan. Atau juga disebut anwa'ur riddati. Anwa'ur riddah, macam-macam kemurtadan. Ya, jadi istilahnya ada 3. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Asbabur riddah, faktor-faktor penyebab kemurtadan. Anwa'ur riddah, macam-macam kemurtadan. Mempelajari perkara ini sangat penting, ya. Wajib bagi kita untuk mengetahui apa saja pembatal-pembatal keislaman, apa saja faktor-faktor kemurtadan, agar kita menjauhinya, agar kita menjauhinya, agar kita berhati-hati darinya supaya tidak terjerumus di dalamnya. Karena celaka terjerumus dalam salah satu dari pembatal-pembatal keislaman itu, terjerumus dalam salah satu jenis kemurtadan itu yang merupakan faktor seseorang murtad, celaka dunia akhirat. Islam, keislaman seseorang batal, dia menjadi murtad. Ya. Jika mati di atas hal itu tanpa taubat, maka bersama orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya. Nasallallahu salamu al-afiyah. Ya. Araftu syarra la lisyarri walakin litawakkih. Wa man lam ya'rifis syarra yaqa'u fih. Nah, begitu baca airnya. Araftu syarra la lisyarri, aku mengetahui kejelekan itu, mengenal kejelekan itu. Araftu syarra la lisyarri, bukan untuk mengerjakan kejelekan itu. Walakin litawakkih, kan, tetapi untuk menjaga diri dari kejelekan itu. Ketika tahu itu kejelekan, oh itu faktor kemurtadan, itu pembatal keislaman, agar menjauhinya, menjaga diri darinya. Ya. Wa man lam ya'rifis syarra, barang siapa tidak mengetahui kejelekan itu, yang dikhawatirkan apa? Yaqa' fih. Ya. Man lam ya'rifis syarra min al-khair yaqa' fih. Tidak mengetahui kejelekan, membedakannya dengan kebaikan, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus di dalamnya. Nah, apa yang dimaksud dengan kemurtadan? Ya, karena sudah kita pelajari tadi bahwa pembatal-batal keislaman itu adalah murtad. Nah, dari Islam. Apa yang dimaksud dengan murtad? Nah, murtad ya, artinya keluar dari Islam. Setelah memeluk Islam, setelah menganut Islam, setelah meyakini kebenaran Islam, menjadikannya sebagai agama, ya, pegangannya sebagai akidahnya, keyakinannya, kemudian membatalkan itu dan keluar darinya. Naam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan, ya, dalam beberapa ayat agar hamba-hambanya jangan murtad setelah keislaman mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 21, "Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Janganlah kalian murtad, ya, mundur ke belakang setelah maju memeluk Islam, kemudian mundur ke belakang meninggalkannya. Fatang qalibu, sehingga berakibat, ya, khasirin. Fatang qalibu, fatang qalibu khasirin, sehingga berakibat kalian terjatuh, ya, menjadi orang-orang yang rugi, ya, menderita kerugian dunia akhirat. Sehingga tadinya sudah maju pada kebenaran dan akan bahagia dunia akhirat jika istiqomah, tapi kemudian mundur meninggalkannya, menghinakannya dengan murtad, sehingga kembali, ya, menderita kerugian dunia akhirat. Fatanqalibu khasirin, jadi orang-orang yang merugi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 217. Al-Baqarah ayat 217. Allah berfirman, "Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Wa man yartadid minkum, barang siapa murtad di antara kalian, fayamut, lantas dia mati, wa huwa kafir, dalam keadaan dia kafir, ya, berarti tidak masuk di dalamnya orang yang murtad kemudian bertobat. Ya, karena ada sebagian orang terjerumus dalam kemurtadan, batal keislamannya, kemudian dapat nasihat, ya, dapat ancaman, nasihat, sehingga dia kemudian jadi takut, akhirnya menyadari kesalahannya, kemurtadannya, kemudian dia memperbaiki kembali keadaannya, bertobat, memeluk Islam kembali, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat yang benar sehingga dia mati dalam keadaan sebagai orang yang beriman. Ya alhamdulillah. Tidak celaka dia. Yang celaka yaitu fayamut, kemudian dia mati wa huwa kafir, dalam keadaan kafir. Berarti dia murtad dan terus lanjut di atas kemurtadannya, tidak ada taubat sampai dia mati. Nas'alullah salamu al-afiyah. Fa'ulaika, maka mereka lah orang-orang yang habitat a'maluhum, berguguran amalan-amalan mereka. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Tidak ada yang tersisa satupun. Dengan kemurtadan itu, batal keislamannya, amalannya selama ini dalam Islam gugur semuanya di dunia di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka lah orang-orang yang menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka, menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Ini tentunya adalah tahdzir syadid, ya, tahdzir, peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, agar menjaga keimanan mereka. Agar menjaga keimanan mereka. Agar istiqamah. Agar istiqamah. Nah. Karena itu istiqamah itu luar biasa ya. Merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya istiqamah. Nah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah sampai mengatakan a'zamu karamatan, karamah yang paling besar ya yang Allah berikan, anugerahkan kepada wali-walinya, a'tahu Allahu li auliyaihi al-karamah al-istiqamah fid din. Nah, karamah yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada wali-walinya, wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman itu wali Allah. Karamah yang terbesar yang Allah berikan kepada wali-walinya, orang-orang yang beriman menjadi wali-wali Allah, adalah istiqamah dalam agamanya. Jika seseorang dianugerahi istiqamah oleh Allah hingga datang kematian menjemputnya, kan terjaga Islamnya, terjaga imannya. Ya, dia tidak terjerumus dalam kemurtadan-kemurtadan itu. Nah. Ya, jadi hati-hati. Ya. Dalam surat Muhammad ayat 25. Peringatan berikutnya dari Allah Ta'ala. Agar waspada, hati-hati dari kemurtadan. Allah berfirman. Innal ladhina irtaddu ala adbarihim. Sesungguhnya orang-orang yang murtad berbalik ke belakang meninggalkan Islam, min ba'di ma tabayyana lahumul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk itu, asyaitanu sawwala lahum, setan itu telah mempengaruhi mereka, menggoda mereka, menjerumuskan mereka, yang menguasai mereka. Naam, sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan berhasil menggoda mereka, mempengaruhi mereka, ya, menipu mereka, menguasai mereka, memalingkan mereka dari kebenaran kepada kebatilan, menjerumuskan mereka dalam kemurtadan itu. Sehingga menjadi kawan-kawan setan masuk dalam neraka, dan itulah targetnya. Itu target iblis dan bala tentaranya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh kalian. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu hanyalah mengajak kelompoknya, partainya, golongannya, ya, agar mereka menjadi penghuni neraka sama-sama. binasa dalam neraka jahannam. Naam. Ayat berikutnya tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala dari kemurtadan, yaitu Al-Maidah ayat 54. Tadi sebelumnya Al-Maidah ayat 21, sekarang Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, mayyartadda minkum 'an dinih, barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya, fasaufa ya'tillahu, maka niscaya Allah akan mendatangkan biqaumin, satu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, Allah mencintai kaum itu dan mereka mencintai Allah, adillatin 'alal mu'minin, mereka merendah diri sesama kaum mukminin, terhadap sesama kaum mukminin, saling menyayangi, ya, saling menghargai, menghormati, saling menolong. Aizzatin 'alal kafirin, sebaliknya mereka tegas, keras terhadap orang-orang kafir yang merupakan musuh. Ya, ini sekian ayat dari Al-Maidah ayat 21, Al-Maidah ayat 54, ya, Al-Baqarah ayat 217, surat Muhammad ayat 25. Peringatan yang keras dari Allah Subhanahu wa taala, sangat mengerikan, ya. Akibatnya mendengar ayat-ayat tersebut, kami tekankan kembali ayat 217 dari surat Al-Baqarah tadi. Wa may yartadid minkum 'an dini fayamut wa huwa kafir, ya, fayamut wa huwa kafir, dia mati kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Artinya, ya, juga tidak boleh berputus asa apabila ada seorang hamba yang terjerumus dalam salah satu jenis kemurtadan, terjerumus dalam salah satu pembatal keislaman, batal Islamnya dengan itu, tidak boleh berputus asa. Ya, karena ayat ini menyatakan fayamut wa huwa kafir, kemudian dia mati di atas kekafiran, itulah yang difonis faulaika habitat amaluhum fid dunya wal akhirah, mereka lah yang gugur amalan-amalannya di dunia dan di akhirat, oleh ashabun nari hum fi khalidun, mereka penduduk neraka kekal di dalamnya. Yang berputus asa, berusaha bangkit, bertobat, ya, kembali masuk Islam, perbaiki keislamannya. Ya. Ada salah satu sahabat Nabi, ya, ada salatu salam, yang terjerumus di awal pemerintahan khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ya. Dia bergabung bersama golongan yang murtad. Bergabung bersama golongan yang murtad, ikut murtad bersama mereka. Kemudian sebagaimana kita ketahui sejarahnya, Abu Bakar Siddiq bersama para sahabat dan kaum mukminin yang ada di masa itu memerangi orang-orang yang murtad. Dan itu diantara jasa besar Abu Bakar Siddiq yang tercatat dalam sejarah. Ya. Dan ditafsirkan ayat ini tadi yang kita barusan baca, Al-Maidah ayat 54, ya. Ya ayyuhalladzina amanu mayyattadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbu man yuhibbunahu wa dhillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin, bahwa Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah cintai, mereka mencintai Allah, mereka, ya, merendah diri kepada sesama kaum mukminin dan seterusnya, ya, maknanya tadi disampaikan, dan keras tegas terhadap orang kafir. Ditafsirkan dengan Abu Bakar Siddiq dan para sahabatnya ketika murtad, yang murtad di awal khilafahnya sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam, bangkit, ya, Allah Subhanahu wa taala mendatangkan Abu Bakar Siddiq dan para sahabatnya memerangi mereka. Dan salah satu sahabat tadi tertangkap, tidak mati dalam perang, yang murtad tadi tertangkap, dihadapkan kepada Abu Bakar Siddiq, kemudian dinasehati dan dia rujuk, tobat, masuk Islam kembali. Alhamdulillah. Masuk Islam kembali. Masuk Islam kembali, diterima, diakui keislamannya. Dan ini dijadikan contoh oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dan dijadikan dalil oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam mendefinisikan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena kemuliaan persahabatan dengan Nabi itu tidak ada duanya ya. Kemuliaan persahabatan dengan Rasul alaihi salatu wassalam itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Nah, memiliki kemuliaan tersendiri yang menjadikan mereka menjadi generasi yang paling mulia dibandingkan generasi setelahnya. Menjadi sahabat Nabi. Ibn Hajar mengatakan bahwa sahabat itu adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam wa in takhallathu riddatun wa in takhallathu riddah. Nah, yaitu man laqiyan nabiyya, seseorang yang berjumpa sahabat Nabi itu definisinya adalah man laqiyan nabiyya, orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Nabi, diberi ya oleh Allah taala karunia hidup di zaman Nabi, berjumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi. Nah, meskipun dia buta ya, tidak melihat Nabi, tapi berjumpa, seperti Ibnu Maktum. Tayyib mu'minan bihi, beriman kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wa mata 'alal Islam, lantas kemudian dia mati di atas Islam. Wa in takhallalathu riddah. Meskipun hidupnya diselingi dengan kemurtad dan pernah murtad. Orang ini pernah berjumpa dengan Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian dia mati dalam Islam. Tapi dalam perjalanan hidupnya sempat diselingi dengan terjerumus dalam kemurtadan. Tapi dia taubat, tetap mati dasar keislaman, syarafus suhbah, kemuliaan persahabatan dengan Nabi tidak terhapus. Masih tetap dia miliki. Nah, karena syaratnya yang gugur amalannya. Jadi amalan dia bersahabat dengan Nabi itu tidak gugur. Karena Allah mengatakan apa? Fayamut wa huwa kafirun. Kemudian dia mati. Dia murtad, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang gugur amalannya di dunia dan di akhirat. Adapun orang ini, dia memang murtad, tapi dia taubat, mati di atas Islam. Berarti tidak gugur amalannya, amalan persahabatannya dengan Nabi, beriman kepadanya. Ya, di masa hidupnya tidak gugur. Nah, jadi maksudnya apa? Ya, jangan berputus asa. Nah, jadi hati-hati ya, waspada, andaikan ya ada seseorang yang terjerumus ya, la qadarallahu lana jami'an, tentunya semua Allah tidak menakdirkan itu terjadi pada kita. Jika ada seseorang yang terjerumus itu, jangan putus asa, berusaha bangkit, tobat, perbaiki kembali ya. Yang penting ya, jangan sampai mati di atas kekafiran. Jika ini pada kemurtadan ya, apalagi jika hanya pada dosa-dosa yang sifatnya kefasikan, dosa-dosa besar, jangan putus asa. Ya, jangan larut, jangan tergoda oleh syaitan, ya sudah, memang sudah begini saya. Nah, saya memang sudah beginilah, sudah kotor, sudah jelek, biar raja sudah. Nah, memang sudah hina, sudah. Nah, tidak boleh seperti itu. Itu setan. Setan senang dengan itu. Setan ya, di antara makarnya adalah menjerumuskan hamba Allah dalam keputusasaan. Putus asanya, putus harapannya dari rahmat Allah. Sebagaimana iblis putus asa dari rahmat Allah karena telah dilaknat. Gara-gara tidak mau sujud ya kepada Adam ketika diperintah sujud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud menghormati Adam. Putus asa, dilaknat oleh Allah taala. Nah, itu kepastian atasnya, maka dia ingin juga menjerumuskan ya Bani Adam dalam keputusasaan yang sama. untuk menjadi pengikutnya, temannya, kawannya dalam neraka jahannam. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Nah, ada teman deritanya dalam neraka. Jadi, ya, hati-hati, kita pelajari ini agar hati-hati, menjaga diri, ya, banyak berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga dijaga dari hal-hal tersebut, jika terjerumus, jika ada yang terjerumus dalam suatu dosa, maksiatan, segera bertobat. Nah, bangkit, perbaiki. Nah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, asalkan memang bertobat dengan tobat yang benar. Nah, ini tadi ayat-ayat. Kemudian di antara hadis Nabi alaihi salatu wasalam yang menyinggung tentang kemurtadan dan hukumannya, ya, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih. Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "La yahillu damu mri'in muslimin." Tidak halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan. Illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari tiga faktor yang dengannya dihalalkan darahnya untuk ditumpahkan, dihalalkan untuk dibunuh oleh yang berwenang, yaitu oleh pihak yang berwajib, yaitu penguasa, pemerintah yang sah, menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Islam, hukum had, ya, berupa hukum mati kepada pihak-pihak yang terkena hukum had tersebut, yang dihalalkan darahnya. Di hadis ini, ya, tiga pihak yang dihalalkan darahnya, yakni terkena hukum hukuman mati. Dan sudah disampaikan tadi, ini adalah tugasnya pihak yang berwajib, penguasa, pemerintah yang sah. Tidak boleh diambil alih oleh segolongan orang, sekelompok orang, ya, organisasi tertentu, apalagi se-individu tertentu, ya. Yaitu as-sayyibuz zani, pezina, seorang pezina yang telah berstatus, ya, telah berstatus kawin, ya, telah berstatus kawin, ya. Nah, di KTP itu apa statusnya kalau sudah menikah? Kawin, ya. Jadi maksudnya dia sudah menikah, ya. Jadi sudah menikah, kemudian berzina. Nah, ini terkena hukum rajam, dirajam sampai mati. Iya, gitu. Nah, ditanam di tanah, ya, supaya tidak lari, kemudian dilempari batu sampai mati. Nah, dan tidak boleh, ya, muncul belas kasih, rasa kasihan kepadanya, kemudian berhenti merajamnya. Begitu perintah Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, wan nafsu bin nafsi. Nah, berarti jika pezina itu belum berstatus kawin, nah, belum menikah, berarti tidak terkena hukum rajam, lain hukumannya, tidak sampai pada tingkatan itu. Nah, tayyib, wan nafsu bin nafsi. Yang kedua, ya, qisas. Nah, an nafsu bin nafsi, untuk membayar jiwa yang dihilangkannya, jadi untuk membayar jiwa yang telah dia lenyapkan, dia membunuh muslim, maka dikisos, dia melenyapkan, ya, nyawa seorang muslim, maka juga dia balas dengan itu, dikisos. Nah, baik, watariku lidinihi, watariku lidinihi, hadha huwa syahid. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Wattariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Nah, kisos tadi sedikit, kecuali jika dimaafkan, ya. Kisos kecuali jika dimaafkan oleh para wali korban. Nah, dimaafkan oleh para wali korban, kemudian hanya dituntut agar bayar diyat, tebusan diyat, ya, sebagai penggantinya, maka bisa. Nah, yang ketiga ini yang terkait pembahasan kita, wattariku lidinihi almufariqu liljamaati, yang meninggalkan agamanya, murtad, keluar dari agamanya, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, bergabung dengan jamaahnya syaitan, dari kalangan orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik. Nah, orang yang murtad berdasarkan ini, orang yang murtad terkena hukum had, yaitu dibunuh. Nah, hadis yang lain yang juga menegaskan hal ini, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, riwayat Al-Bukhari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man baddala dinahu faqtuluh, man baddala dinahu faqtuluh, man baddala dinahu, barang siapa mengganti agamanya, mengganti keislamannya dengan kekafiran, murtad, faqtuluh, maka bunuhlah dia. Perintah ini sudah dipahami bersama tertuju kepada pemerintah yang sah, waliul amr, yang memegang, memimpin urusan kaum muslimin, kekuasaan di tangan mereka, ya, itu diantara tugas dan kewajiban penguasa, melaksanakan syariat Allah, menegakkan hukum had. Nah, ini salah satunya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, keterangannya, menjelaskan rincian, ada dua rincian yang penting kita ketahui, ya, terkait orang yang murtad itu. Apabila yang murtad itu orang, kumpulan orang, ya, kumpulan orang, bukan hanya satu, kumpulan orang, jamaah, mereka punya kekuatan, ya, tidak bisa langsung ditangkap begitu untuk dikenai hukum had, ya, melawan mereka harus dengan perang. Nah, itu yang pertanyaan. Yang kedua, yang murtad itu hanya perseorangan. Nah, individu, ya, ditangkap saja oleh pihak yang berwajib, kemudian ditegakkan hukum had. Nah, dan juga itu pun ada proses, sudah disinggung tadi, ya. Nah, ya, ini hakim bisa memberi kesempatan dia bertobat, dinasihati. Nah, kalau dia bersikeras tidak mau tobat, baru kemudian dia dikenai hukum had. Tapi ada rincian yang akan kita dengar nanti. Nah, karena ada juga yang ada juga yang karena keras kemurtadannya, maka tidak diberi kesempatan taubatnya. Ini tidak ada istitabah istilahnya. Baik. Nah, rincian tersebut kami bacakan dari keterangan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Fa in kana al-murtadduna jama'atan lahum syaukatun. Apabila yang murtad itu adalah jamaah, sekelompok orang, lahum syaukah, mereka memiliki kekuatan, ada kekuatan militernya, siap perang. Fa innahum yuqataluna, maka sesungguhnya mereka diperangi, ya, kama qatala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu al-murtaddin, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang murtad yang telah disinggung sebelumnya, hatta akhdha'ahum lil Islam, hingga akhirnya Abu Bakar Siddiq menundukkan mereka, ya, kepada Islam. Ya, sebagai keterangan, di masa Abu Bakar Siddiq itu ada tiga golongan yang menyimpang. Ada tiga golongan yang menyimpang. Itu dikenal di masa itu dengan zamanur riddah. Zamanur riddah, zaman kemurtadan. Wah, luar biasa heboh waktu itu. Nah, kita tahu bersama bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sebagai manusia terbaik, termulia setelah para nabi dan rasul, ya. Karena sahabat Nabi Muhammad alaihi wasallam, ashabun nabi, alaihissalam. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah generasi terbaik dari seluruh generasi yang pernah ada. Ya, jadi tentunya setelah para nabi dan rasul, yang terbaik adalah Abu Bakar Siddiq. Nah, beliau yang terbaik dari kalangan sahabat, Abu Bakar, kemudian Umar, ya, sesuai urutan khilafah. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ada khilaf ya, tentang antara Uthman dan Ali, siapa yang lebih mulia di antara keduanya. Nah, baik. Nah, Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah sepeninggal Nabi SAW. Itu meninggalnya Nabi menimbulkan kegoncangan di kalangan Arab. Nah, muncul dua golongan yang murtad. Ada yang mengikuti Musailam al-Kadzab, Banu Hanifah. Ya. Ada juga golongan yang kedua, golongan yang murtad itu adalah kembali, ya, kepada penyembahan berhala. Kembali kepada penyembahan berhala. Nah, ini dua golongan yang memang asli murtad mereka. Nah, ada satu golongan lagi yang juga ada di zaman itu, ya, yang juga diperangi. Mereka tidak sampai murtad seperti itu, tetapi mereka melakukan kefasikan yang besar, yaitu mereka tidak mau menyerahkan zakat-zakat mereka kepada Abu Bakar Siddiq yang dulu mereka serahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi mereka menahan hak-hak, ya, fuqara, masakin, orang fakir miskin dan yang lain yang berhak mendapat zakat dari harta mereka. Itu juga diperangi. Itu diambil paksa hak-hak itu. Naam. Ini yang disampaikan tadi, ini jasa yang sangat besar dari Abu Bakar Siddiq. Ya. Yang didukung oleh para sahabat yang ada, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya, ya. Dan bersama kaum mukminin, mereka sama-sama memerangi orang-orang yang murtad tersebut. Naam. Wa qutila man qutila minhum ala riddatih. Dan terbunuh yang terbunuh dari mereka di atas kemurtadannya. Wah, ini yang celaka. Masuk dalam ayat Al-Baqarah 217 yang telah kita baca, yaitu fayamut wa huwa kafir wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafir. Dan siapa murtad antara kalian keluar dari agama kemudian dia mati dalam keadaan dia kafir. Ini kan celaka. Wa taba man taba minhum, dan tobat yang tobat dari mereka yang ketangkap kemudian dinasihati, diberi kesempatan istitabah, istilahnya istitabah itu diminta bertobat. Seperti yang di ya diceritakan tadi, ada salah satu sahabat yang ditangkap, dihadapkan ke Abu Bakar Siddiq, dinasihati tobat, alhamdulillah. Naam. Faqatalahum muhaqqiqan bidzalika qaulahu ta'ala, maka Abu Bakar Siddiq memerangi mereka dalam rangka merealisasikan firman Allah, ya, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, may yartadda minkum 'an dinih, barang siapa murtad dari kalian keluar dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin, maka niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum, Allah mencintai mereka, wa yuhibbunahu, mereka mencintai Allah, adillatin 'alal mu'minin, mereka rendah hati, merendahkan diri terhadap kaum mukminin, aizzatin 'alal kafirin, tegas keras terhadap musuh dari orang kafir, yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak pernah merasa gentar dari celaan orang yang mencela. Naam. Qala al-ulama, kata ulama, hadhihi al-ayatu nazalat fi Abi Bakar As-Siddiq wa ashabihi alladziina qatalul murtaddin. Ayat ini, kata ulama, turun, ya, ayat ini turun terhadap Abu Bakar As-Siddiq dan sahabatnya yang memerangi orang yang murtad. Artinya Abu Bakar As-Siddiq dan sahabatnya memerangi orang murtad di masa itu, ya, mereka yang dimaksud dengan ayat itu. Mereka yang dimaksud dengan ayat itu. Itu contohnya. Yang dimaksud oleh Allah Ta'ala, ya, hai orang yang beriman, barang siapa murtad di antara kalian, niscaya Allah akan mendatangkan suatu kaum. Nah, kaum itu siapa? Abu Bakar dan sahabatnya. Kaum itu dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah, ya, mereka sesama kaum mukminin saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi, saling menolong, ya, merendahkan diri di hadapan kaum mukminin. Tetapi terhadap orang kafir tegas, keras, berjihad jalan Allah SWT tanpa ada gentar dari celaan para pencela. Nah itu mereka. Naam. Li'annahu yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal, kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, li'annahu yukhbiru 'anil ta'ala, yukhbiru ta'ala 'anil mustaqbal. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala pada ayat ini menjelaskan, mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Bukan terjadi di masa, di zaman Nabi. Ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW, tapi isinya menjelaskan, mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Wa may yartadda, man yartadda, ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum, hai orang yang beriman, may yartadda minkum, barang siapa murtad dari kalian, itu kan berarti tentang sesuatu yang akan terjadi nanti. Fasaufa ya'tillahu, niscaya Allah akan mendatangkan. Nah, itu terjadi setelah sepeninggal Nabi alaihissalam, di awal khilafah Abu Bakar Siddiq, kegoncangan yang besar tadi, kemudian Allah mendatangkan Abu Bakar Siddiq dan sahabatnya, sahabat Nabi alaihissalam yang lainnya, Umar, Uthman, Ali dan yang lainnya, ya, radhiyallahu anhum, bersama ya kaum mukminin. Nah, sebenarnya kita ya sama-sama pernah mendengar atau membaca bagaimana, betapa serunya kisah bagaimana mereka memerangi orang murtad. Abu Bakar Siddiq mempercayakan itu kepada siapa? Khalid ibn Walid, ya. Naam, pemimpin pasukan panglima yang tak terkalahkan. Naam, as-saifun min syufillah subhanahu wa ta'ala, as-saiful maslul. Naam, pedang Allah subhanahu wa ta'ala yang memimpin, menggempur Yamamah. Naam, Musailamah al-Kadzab bersama Banu Hanifah, pengikutnya di Yamamah, sampai akhirnya menang, meskipun dengan pengorbanan yang besar. Naam, ya, pengorbanan yang besar. Naam, banyak, banyak sahabat yang gugur dan banyak kaum mukmin yang gugur. Naam, namun ya, itu adalah syahadah, ya, itu adalah mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, demi kejayaan agama Allah, untuk menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka adalah kaum yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mencintai Allah, dan seterusnya telah kita dengar sifat-sifatnya. Nah, mereka berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, demi agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kan tidak bisa dibiarkan. Nah, Islam dihinakan oleh mereka. Nah, maka bangkit Abu Bakar Siddiq, para sahabat dan kaum mukminin. Tayyib. Rincian yang kedua, wa in kana al-murtaddu syakhsan wahidan, apabila yang murtad itu satu orang, fa innahu yu'khadhu wa yustatabu, maka orang itu ditangkap oleh pihak yang berwajib, penguasa yang sah, dan diminta bertobat. Fa in taba, apabila dia bertobat, itulah yang diinginkan. Ya, berhasil diselamatkan dari cengkeraman, ya, taswil syaitan. Karena dia sedang dikuasai oleh syaitan, jerumuskan kemurtadan dan diminta bertobat. Dinasihati tentunya, ya. Dinasihati, ya, agar bertobat. Jika tobat, alhamdulillah, itu yang diinginkan. Naam, wa illa, dan jika dia tidak bisa dinasihati, tidak mau bertobat, qutil, dia dibunuh, ditegakkan hukum had padanya. Ya, berdasarkan dua hadis yang telah kita lewati. Naam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa mengganti agamanya, bunuh dia. Naam, la yahillu damu imri'in muslim illa bihidda thalath, tidak halal darah seorang muslim ditumpahkan kecuali dengan salah satu dari tiga faktor. Dan terakhir, yaitu yang ketiga adalah at-tariku lidinil mufariqu lijama'ah, meninggalkan agamanya, meninggalkan jamaah kaum muslim, murtad. Nah, itu hukumannya. Dan dia tetap memilih itu setelah dinasihati, tetap memilih memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, tidak mau kembali. Kata Syekh, walaysa huwa, walaysa huwa mithlal kafiril asli. Dia itu tidak sama dengan orang kafir asli. Nah, ini satu hal yang perlu kita ketahui. Nah, dia tidak sama hukumnya dengan orang kafir asli. Maksudnya kafir asli itu artinya al-kafirul asli, ya, versi Arabnya nih. Al-kafirul asli ini tidak sama dengan al-kafirul asli, yakni orang yang kafir dari asalnya. Al-kafirul asli maksudnya orang yang kafir dari asalnya, yang tidak pernah mengenal Islam. Sejak dia lahir, ya, sampai dia memilih pilihannya beragama, memang dia di atas agama, di atas kekafiran, di atas kekafiran. Nah, jadi dia tidak pernah memeluk Islam kemudian murtad. Itu al-kafirul asli. Jadi orang yang aslinya kafir dari asalnya memang. Naam, li'anna al-murtadda 'arafa al-haqq, ini bedanya. Karena orang yang murtad itu dia sudah mengenal kebenaran. Sudah tahu kebenaran. Wa dakhala fi dinillahi bi ikhtiyarihi wa tau'ihi. Dia masuk dalam agama Allah dengan pilihannya. Dengan kerelaan hatinya. Tidak ada yang maksa. Wa'tarafa anna al-islam huwa al-haqq. Dan dia mengakui bahwa sesungguhnya Islam itulah yang benar. Ya, agama yang lainnya batil. Satu-satunya agama yang benar Islam, maka dia pun memeluknya. Fa idza irtadda fa hadza tala'ubun minhu bid-din. Maka kemudian jika dia murtad, ya, itu berarti ini perbuatan murtadnya ini adalah tala'ub minhu bid-din. Itu adalah sikap mempermainkan agama. Kalau dia murtad berarti dia mempermainkan Islam. Dia sudah peluk, dia sudah anut, ya. Kemudian dia tinggalkan, ini berarti mempermainkan Islam. Li'annahu arafa al-haqqa wa dakhala fihi. Karena sebenarnya dia sudah mengetahui kebenaran dan masuk ke dalamnya, memeluk, memegang, meyakini kebenaran itu, menganutnya. Fa idza irtadda, kemudian jika dia murtad, fa innahu yuqtalu himayatan lil aqidah. Maka dia dibunuh dalam rangka penjagaan terhadap akidah, akidah Islam. Ya. Ini. Dia dibunuh jika tidak mau kembali, mau tobat. Saya diberi kesempatan tobat oleh penguasa. Dia dibunuh, hukum mati, himayatan lil Islam, lid din, lil akidah. Dalam rangka menjaga kemuliaan akidah Islam. Kemuliaan Islam, agama Islam. Wa hadza min hifdz dharuriyatil khamsi awwaluha ad-din. Ini termasuk dalam kategori lima perkara yang wajib dijaga secara darurat. Salah satunya adalah agama. Nah, menjaga agama ini. Ya, tidak boleh dibiarkan dipermainkan. Fala yutraku ad-dinu ul'ubatan liman yuslimu thumma yartaddu. Agama ini tidak boleh dibiarkan jadi bahan mainan, ya, jadi permainan, mainan bagi orang yang mau masuk Islam kemudian dia murtad. Bal yuqtalu himayatan lil aqidati min at-tala'ub, bahkan dia dijatuhi hukuman mati demi menjaga akidah Islam dari permainan. Ya. Dengan itu kan dia menghinakan Islam, mempermainkan Islam. Kemuliaan Islam harus dijaga, maka itu hukumannya. Nah, beda dengan orang yang memang aslinya dari asalnya memang kafir, tidak pernah mengenal kebenaran, tidak pernah mengenal Islam. Ya, kita tahu bersama kan? Ya. Orang-orang kafir itu selama dia tidak meningkat menjadi kafir harbi, ya. Selama tidak meningkat menjadi kafir yang memerangi kaum muslimin sehingga diperangi juga. Selama dia kafirnya, ya, dia kafir mu'ahad, ya, dia kafir termasuk dari orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kaum muslimin, kafir dhimmi, ya, kafir yang hidup di bawah kekuasaan kaum muslimin, na'am, atau musta'man yang dapat jaminan orang kafir, warga negara kafir dari negara kafir masuk ke negeri Islam dengan jaminan keamanan dari pemerintah seperti turis-turis. Nah, ini semua kita tidak boleh ganggu kan? Jangankan dilenyapkan nyawanya, ya, ditipu, ya, dirampas hartanya itu tidak boleh, tidak boleh diganggu. Nah, adapun orang murtad, wah, kita harus punya sikap terhadap dia. Nah, karena sebenarnya jika pemerintah, penguasa yang sah menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Islam, maka sebenarnya harusnya ditangkap itu, dinasihati, diberi kesempatan bertobat, ya. Jika tidak mau, maka harusnya dihukum mati. Nah, jadi ada bedanya ya antara murtad dengan orang yang kafir dari asalnya. Nah, kemudian kata Syekh, minal murtadina man yuqtalu bidun istitabah. Di antara orang yang murtad itu ada juga yang dijatuhi hukuman mati tanpa diberi kesempatan bertobat. Ada. Wa huwa man taghalladat riddatuhu, yaitu orang yang kemurtadannya itu parah sekali, keras sekali kemurtadannya sehingga tidak bisa diberi kesempatan bertobat. Na'am fa innahu yuqtalu wa yustatabu himayatan lidin, maka sungguhnya dia dibunuh tanpa diberi kesempatan bertobat demi menjaga kemuliaan agama Islam. Na'am. Wa himayatan li awwalid daruriyatil khamsi allati ja'a al-Islam bi hifdhiha, dan dalam rangka menjaga perkara pertama yang wajib dijaga ya secara darurat dalam Islam, yaitu menjaga agama, kemuliaan agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini rincian dari Syekh ya untuk sementara ini yang kita pelajari. Pada pertemuan kita insyaallah kita akan lanjut lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala, dan mungkin ya karena waktu kita akhiri sampai di sini ya. Nah, apa yang kita pelajari semoga kita bisa fahami dengan baik dan kita semua diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengannya dan mengamalkannya. Nah, jazakumullahu khairan. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.